Mitra bisnis, diplomat Taiwan yang sudah 2 tahun bertugas di Indonesia dan pernah mengunjungi banyak kota, mulai dari Medan, Padang, Pontianak, Bali, Manado, dan lainnya, mengatakan, sungguh sayang pariwisata di Indonesia kurang dipromosikan dan dijual, sehingga turis asing tidak tahu. Ibarat punya gadis cantik tapi tidak boleh keluar rumah, bagaimana orang lain tahu kalau Anda punya gadis cantik, katanya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Ben Sukma. Pak Ben, apa komentar Anda? Nah sekarang kan begini, kita memang promosikan. Promosikan itu karena duitnya terbatas, hanya di beberapa negara bagian di dunia, tidak bisa keseluruhnya. Nah kedua, kita tentu mempromosikan di daerah produsen wisatawan yang banyak. Sebenarnya karena baru Badan Promosi Pariwisata kan baru lahir bulan ini. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu sinergi. Bahwa kita jangan hanya promosi saja, kita harus lakukan penjualan. Jadi kalau pemerintah kita pergi, bawa grup tari, bawa Dwiki Darmawan, bawa Rusanaya, kasih makan enak. Orang nonton, habis nonton pulang, terima kasih katanya. Harus setelah selesai itu terjadi penjualan. Terjadi penjualan dibawa travel agent. Dikasih duduk di luar, suruh siapa yang mau beli ini brosurnya, ini harganya. Nah ini yang selama ini tidak kita bikin. Kita hanya membangkitkan image, membangkitkan citra, tapi tidak jadi menjual. Orang dikasih makan enak, mau aja nggak 1.000 orang datang kalau berkasih makan. Tapi kita mesti cari orang yang dikasih makan yang mau datang atau bisa mendatangkan orang ke Indonesia. Nah, di situ strateginya. Jadi yang paling penting itu adalah tujuan akhir. Terjadi penjualan. Lalu, kalau kita lihat daerah yang dapat menjadi tujuan wisata sebenarnya sangat banyak. Tetapi mengapa saat ini hanya beberapa daerah yang gaungnya terdengar kencang hingga ke kancah internasional, Pak? Untuk menjadi daerah tujuan wisata, itu perlu aksesibilitas. Berapa jumlah pesawat yang ada ke sana? Berapa jumlah angkutan laut ke sana? Berapa jumlah angkutan darat ke sana? Bagaimana posibilitinya? Nah, ini semua nggak bisa sembarangan aja kita, oh ini nggak dipromosikan. Kemudian, lokasi di daerah. Prasarana mendukung apa tidak, jalan bagus apa tidak, masyarakatnya menerima atau tidak. Jadi nggak semudah itu, bahwa itu kurang dipromosikan. Nomor satu, aksesibilitas lah. Ada pesawat nggak ke sana? Sekarang Liu mau ke Labuan Bajo, mau ke Komodo. Pesawatnya cuma 25 seat, satu hari dua kali. Mau bawa berapa ratus? Jadi banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bisa dimajukan daerah itu. Kedua, harga. Yuk kalau mau terbang ke Irian sama, mau terbang ke Jeddah. Ya kan? Gimana mau majukan Irian? Terbangnya sih sama-sama ke Jeddah. Jadi semua itu banyak, tidak semudah itu ceritanya. Demikian Ben Sukma, saya Kiki Wijaya.